cinta. Aku ini raja terkaya di dunia. Aku penasaran. Jangan. suara Rosita. Yang pertama Cinta semusiman masih baru disayang.

purnama bagaikan bulan purnama. Jamilah, Jamilah, Jamilah, oh Jamilah, kau cantik jelita. Senyum dan pandangan matamu membuat orang tergoda. Jamilah, Jamilah, oh Jamilah, kau cantik jelita. Kuri

Tak mungkin ragu

Sungguh aku rela. selalu sedih.